Al-Quran dibacakan, terdengar merdu di telingamu. Itu suara siapa yang kamu dengar? Memang telingamu mendengar itu suara tetanggamu yang baca, itu suara saudaramu, tapi bukankah hakikatnya yang terdengar itu adalah suara Rasulullah Al-Quran itu? Al-Quran itu hakikatnya suara Rasulullah, hanya saja melalui mata rantai dari lisan-lisan manusia dalam sejarah yang panjang. Dari Rasulullah dibacakan kepada para sahabat, sahabat-sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in, tabi'in terus salafus salihin, terus sampai pejuang-pejuang agama di Nusantara ini, sampai kepada para kiai, sampai kepada cangkemmu. Orang yang membaca Al-Quran itu berarti suaranya berpadu dengan suara Rasulullah, nafasnya menyatu dengan nafas Rasulullah. Betapa barokahnya. Maka usahakan ikut program ODOJ, ODOJ, One Day One Juice. Satu hari satu jus. Hari ini jus apel, besok jus tomat, besok jus wortel. Ini sama nih, sedina sak jus, berarti saulan khatam. Setahun lo khatam ping rolas. Hebat. Kabotan lah. One day setengah jus. Berarti rong wulan khatam sepisan. Setahun khatam ping 6. Kabotan. One day seperapat jus. Niku setahun iso khatam ping 3. Cek kabotan. One day one lempir. Satu hari satu lempir. Saya kabutan Mateo. Loh, orang Islam model apa? Maca Quran satu hari satu lempir kok kabutan. Ngono sampean ngilono Pak Ahok. Atimu loro karo Pak Ahok. Gara-gara Al-Quran dilecehkan, penistaan agama. Woi. Makanya saya menindaklanjuti dawuhe Pak Camat kalau mau. Tidak usahlah rame-rame ikut berangkat ke ibu kota. Katanya jihad di hari Jumat untuk meraih surga di ibu kota. Ngapain? Setahu saya surga itu tempatnya di bawah telapak kaki ibu kita, bukan di ibu kota. Kita sakit karena agama Islam dinistakan, Al-Quran dilecehkan, sakit. Ya sakitlah. Gak sakit gimana? Sakit. Saya pernah ditanya, menurut sampean, ya apa kasusnya Pak Ahok? Aku ya santai lah, aku jawab. Jarno aja. Kok jarno aja? Berarti kasus itu gak apa-apa. Apa-apa kok gak apa-apa? Apa-apa itu? Masalah agama, masalah Quran kok gak apa-apa? Ya apa-apa. Lah nek apa-apa kok dijarno? Lah terus kok niku lho kate lapo? Iso aku niku menyelesaikno kasus iku. Iso onangani kasus iku iso. Kalau memang itu menyangkut hukum negara, pemerintahan, ya udah ditangani sama yang berkompeten di bidangnya. Dalam hal ini kepolisian sama kejaksaan. Kalau itu menyangkut urusan agama, diselesaikanlah sama majelis ulama, kiai-kiai sing alim-alim sing asli, kiai temenanan niku. Dudung ngene-ngene iki. Iki opo ngene? Urusannya habaib para kiai sing alim yang kapabel di bidangnya itu yang menyelesaikan. Toh hukumnya sudah diproses, kita tinggal mengawal, kita tinggal mendoakan nih mau loh. Kalau sama nih kalau wong cilik kata lapo sampean, kata bunga-bunga nganti perutul lintil-lintilmu ya, tidak akan menyelesaikan masalah. Mau awak diki lo wong cilik, wong klahan klik, lo ngone dingklik, dapati duwe-duwe, jarang-jarang mangan iwak pitik, paling ketemu ya iwak bedek. Makanya le ana apa-apa kecutik dhisik. Ibarat driji tangan di bawah jentik. Jauh macam-macam urusannya cuma silit pitik. Ya wis ndonga ae, Bro. Nanti apa sampean? Halo? Malah kalau saya kita harus ambil hikmahnya. Nek aku malah ndonga pertama. muka-muka Pak Ahok oleh hidayah. Oleh hidayah Gusti Allah terus mlebu Islam. Jadi pejuang Islam yang luar biasa. Ingat kasusnya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum masuk Islam, sangat memusuhi Islam, sangat memerangi Islam, dan selalu mengancam akan membunuh Rasulullah. Itu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Didongakno karo Kanjeng Nabi, Allahumma aizil Islam bi ahadi umaraini, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari Umar dua. Waktu itu di suku Quraisy ada dua Umar yang menjadi jawara pendekar suku Quraisy. Doa Rasulullah didengar Allah, diijabahi Gusti Allah. Umar bin Khattab masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, dia selalu berada di garis terdepan, membentengi Islam, membela Islam sampai titik darah penghabisan. Ngono. Ngarepe wong-wong iki Ahok langsung dilebokno neraka ngono kowe. Kowe ndak langsung ndak usah penjara wis langsung neraka ngono karepe. Iku lak urusane Gusti Allah sih. Nah aku tak ambil hikmahnya, mohon maaf, Pak Ahok yang non muslim jadi wong Islam, faham Al-Ma'idah 51. Nah sampean krumu Al-Ma'idah 51 lah gara-gara ono kasus iki ya. Menunggu gak izin raimu. Lu coba kalau ono kasus iki sampean ngerti ya Al-Ma'idah 51. Ini sebenarnya pukulan telak buat kita. Kita yang punya Al-Quran, tapi kita malah gak paham tentang Al-Quran. Kenapa? Ya karena kita kurang akrab dengan Al-Quran. Al-Quran jarang kita baca, gak pernah kita pelajari, kita fahami, kita kaji, kita telaah, apalagi kita amalkan. Bukankah itu namanya juga pelajaran Al-Quran? Zaman meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan kitab suci, undang-undang kehidupan kita, bagian dari rukun iman. Tapi kenyataannya praktek hidup kita sering bertentangan dengan Al-Quran. Kelakuan kita sering melenceng dari rambu-rambu Al-Quran. Apa itu gak melecehkan Al-Quran hakikatnya? Halo? Menunggu pikir menunggu. Aget ya wis. Wisin, ini artinya apa? Ya kita harus lebih akrab lagi dengan Al-Quran, memperingati maulid Nabi, berusaha ittiba kepada perilaku Nabi, dan perilaku Nabi itu wakana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Allahumma salli ala Muhammad.